Yanida panggilan, Yanida panggilan, ya ya ayuha wahai, ya ayatuha wahai, Yanida panggilan, Yanida panggilan, ya ya ayuha wahai, ya ayatuha wahai.